Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah SWT. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kita bisa berkumpul kembali setelah sepekan yang lalu dua kali kita libur, ya. Durusulullah atau Darusulullah Arabiyah di Gaurina Tiki Nabiya dengan Sorof. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bertemu kembali sehingga kita sudah sepantasnya untuk bersyukur kepada Allah SWT. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk sebentar lagi insyaallah pelajaran yang baru. Ya, yakni Ad-Darsul Khamisa Asyara, pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang ke-15 di sini masih diawali dengan percakapan, dan di dalamnya banyak sekali domir-domir, ya. Di dalamnya banyak sekali domir-domir yang munfasil, ya. Juga nanti ada domir-domir yang menunjukkan khitabnya, yang menunjukkan langsung diajak bicara orang kedua gitu, dan yang lain-lainnya juga, ya. Ada beberapa materi-materi yang perlu kita ketahui nanti. Tapi kita akan masuk saja langsung pada pembahasan inti dengan pertama, ya, ini kita membaca bersama hiwar atau muhadasah mukaddimah dari pelajaran yang ke-15 ini. Seperti biasa, Anda baca dulu, ya, terus antum nanti ikuti. Setelah itu nanti kita akan membahas mana kata-kata yang susah, ya, baru nanti menerjemahkannya. Ad-darsul khamisa asyara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu? Man antunna ya akhawatu? Nahnu banatus syaikhi Abbasin. Nahnu banatus syaikhi Abbasin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadzati. كيف حالها؟ كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ أين هي الآن؟ هي الآن في الرياض. هي الآن في الرياض. متى ذهبت؟ متى ذهبت؟ ذهبت قبل أسبوع. ذهبت قبل أسبوع. من ذهب معها؟ ذهب معها أخونا إبراهيم. ذهب معها أخونا إبراهيم. Kaifa halukunna? Kaifa halukunna? Nahnu bi khairin walhamdulillahi. Fi ayyi madrasatin antunna? Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Matahtibarukunna? Matahtibarukunna? Ya. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ya. Azahabtunna ilal madrasatil yawma? Azahabtunna ilal madrasatil yawma? Na'am zahabna wa raja'na. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Setelah kita membaca gimana perasaannya? Artinya perasaan yang ana maksud di sini adalah paham tidak, atau misalnya apa kesannya? Ya, secara sepintas ya di sini kita akan rasakan di situ ada yakni dhamir, ya, dhamir apa namanya, misalkan antunna gitu ya, karena memang di sini ceritanya atau sedang pembahasannya tentang percakapan sesama perempuan, sesama akhwat gitu ya, sesama wanita yang satunya adalah sekelompok wanita banyak al-fatayat, dan yang satunya adalah satu orang. Jadi di situ akan terasa percakapan antara apa namanya orang-orang yang banyak dengan satu gitu ya. Ada juga yang sedang diceritakan, yaitu yang sifatnya ghaibah gitu ya. Yang sifatnya adalah ghaibah. Jadi itu apa namanya domir-domir yang dipakai, ya, domir-domir. Kemudian juga ada apa namanya fi'il madi, ya. Ada fi'il madi seperti di sini zahabat, fi'il madi ya, yang menunjukkan domirnya perempuan, ya, zahabat. Juga ada juga zahaba yang menunjukkan, yang mengandung domir laki-laki. Juga ada pemakaian istilah waktu gitu ya. Ada istilah waktu di situ kita bertemu, atau ada kata yang baru, zahabat qobla usbu'in. Qobla usbu' itu barangkali tahu, ada yang tahu artinya qobla usbu'? Iya. Bukan dua-duanya sebelum minggu lalu ya, kalau sebelum seminggu atau minggu yang lalu itu salah satu aja mengucapkannya. Jadi imma sebelum satu minggu atau sepekan yang lalu. Tetapi yang lebih luas bahasanya adalah sepekan yang lalu. Ya, qobla usbu itu bermakna seminggu yang lalu. Kok pakainya qobla? Emang itu sudah dari sananya. Istilah dari sana. Kalau untuk yang seminggu yang lalu itu pakainya qobla, bukan ba'da gitu. Wassalam. Kalau ba'da itu maknanya adalah justru yang akan datang gitu. Justru maknanya akan datang. Contoh di situ misalkan di matahtibarukunna, ikhtibar mana ikhtibar? Nah, ikhtibar itu ya di akhir-akhir percakapan Zainab berkata, "Mata ikhtibarukunna?" Ikhtibar yakni apa? Imtihan, ya, imtihan. Kalau di sini imtihan, ini ujian. Ujian atau tes. Ya, tes semester atau ulangan harian gitu. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Nah, itu belum terjadi. Belum terjadi. Jadi ba'da syahrin bermakna sebulan yang akan datang gitu. Sebulan yang akan datang, ya. Nah, mungkin lebih, iya, artinya bulan depan, setelah satu bulan gitu ya. Setelah satu bulan bukan bermakna sudah lewat, tetapi nanti gitu. Bermakna sebulan lagi, bulan depan, setelah satu bulan, iya, setelah satu bulan, ya gitu. Nah, ini apa namanya istilah-istilah dalam bahasa Arab, ya. Juga sebenarnya ada sih apa namanya, jadi misalkan fi'il madi menggunakan ba'da juga, tetapi yang menggunakan ba'da itu tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan istilah waktu. Kalau yang berkaitan dengan istilah waktu seperti usbu atau syahrin dan sebagainya itu dibedakan. Jadi nanti antum akan merasakan penggunaannya. Pokoknya penggunaan kalau yang bermakna yang lalu, misalkan satu hari yang lalu atau seminggu yang lalu atau sebulan yang lalu, itu pakainya qobla. Kayaknya qobla ya. Nanti insyaallah sambil jalan makna daripada qobla dengan ba'da itu nanti akan lebih jelas lagi insyaallah. Baik, sebelum kita lebih jauh lagi, karena nanti kalau enggak dimulai dari dibahas dari awal nanti loncat-loncat gitu ya, tidak terarah gitu. Ahsan, kita mulai lagi dari awal. Antum ahi dari sebelah kanan, satu orang satu baris atau satu percakapan bergiliran, tafadhol ya. Dari sebelah kanan silakan. Iya. Ya akhwatu. Iya. Iya. Ya. Ya. Fir? Fir Riyad. Ini ibu kota Saudi Arabia, Fir Riyad. Ya. Terus? Mata zahabat. Betul. Zahabat qabla usbu'in. Betul. Man zahabat. Betul. Tonya enggak panjang. Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Nahnu fil madrasatil mutawassitati. Iya. Kalau misalnya mau dipisah, mata ih ya, bukan uh. Nah, itu di atasnya alif itu ada seperti u, itu sebenarnya bukan, itu hanya lambang huruf sad. Maksudnya adalah wasol. Nah, jadi maksudnya kalau kita baca yang wasol, mata tibarukunna gitu. Tapi kalau mau dipisah, mata ih tibarukunna. Cak gimana? Mata diulang lagi? Mata ih tibarukunna. Ah gitu. Ihtibaruna ba'da syahrin. Iya. Adhabatunna ila madrasatil yauma. Yauma. Iya. Baik. Bagus sekali bacanya, alhamdulillah sudah lancar. Ada banyak peningkatan dari masing-masing antum semua. Kita akan bahas secara makna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suatu hal yang pokok dalam bermuhadasah gitu ya. Artinya sebagai seorang muslim ini wajib adalah seperti itu, salam ya. Kemudian di sini antum akan temukan ketika bertanya masalah kabar justru agak ke belakang. Biasanya yang namanya suatu prosedural yang sudah tetap atau yang sudah terjadi itu awal biasanya kaifahalukunna gitu ya. Cuman di sini penulis al-mu'alif menyengaja ketika bertanya kaifahalukunnanya di pertengahan gitu, nggak masalah ya, nggak masalah. Di awalnya juga tadi di awal itu adalah ditanyakan man antunna ya akhwat ya. Ini kan gambarannya adalah tanya jawab antara sesama wanita gitu ya. Kan dari awal mungkin jarang-jarang tuh ya. Seringnya laki-laki terus gitu kan, laki-laki terus. Nah sekarang ada muncul dicoba itu yang jenis dari kalangan wanita. Pernah di bagian mbak itu kan, di halaman atau di pelajaran 13 bagian mbak itu tentang wanita. Nah, di sini muncul lagi ya, di pelajaran 15 ini adalah man antunna ya akhwatu, artinya siapa kalian ya, wahai saudara-saudara. Ini yang bertanya adalah Zainab. Ihdahunna, yakni apa? Salah seorang dari mereka. Nah, ihda itu adalah juga untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, ahada. Ahadahum, saya katakan gitu ya. Ahadahum, salah seorang dari mereka. Tapi kalau wanita, ihdahunna. Salah seorang dari mereka. Nahnu banatu syaihi Abbasin. Nahnu, kami. Kami. Anak-anak perempuannya Syekh Abbas. Anak-anak perempuannya Syekh Abbas. Ini memperkenalkan diri. ya ta'aruf gitu ya, ta'aruf seperti dalam Al-Arabi Al-Nashin, at-ta'aruf kan gitu ya, ada pertama kan perkenalan kan gitu ya, ta'aruf. Nahnu banatu Syekh Abbas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ini juga sebagai suatu apa namanya? Tata krama dan juga jawaban-jawaban yang sudah ini sudah baku lah dalam percakapan bahasa Arab, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kalau bahasa kitanya selamat datang kan gitu ya. Selamat datang. Ummu kunna ustadzati. Kata Zainab, ibu kalian guru saya. Ibu kalian guru saya. Kaifa haluha, bagaimana kabarnya? Ya bi khairin walhamdulillah. Dia baik-baik saja alhamdulillah. Aina hiyal ana? Di mana dia sekarang? Hiyal ana fir Riyadh. Fir Riyadh. Dia sekarang di Riyadh. Dia sekarang di Riyadh. Mata zahabat, kapan dia pergi? Zahabat fi'il madi kan? Artinya karena sudah terjadi lampau, maka menggunakan fi'il madi. Bukan kapan dia mau berangkat, tapi kapan dia sudah pergi. Zahabat qobla usbu'in. Dia pergi sepekan yang lalu. Nah, gitu ya. Jadi qobla itu bukan bermakna belum, sebelum, tetapi maksudnya adalah sudah. Ya, artinya istilah yang dipakai adalah qobla usbu, bukan ba'da usbu, tapi qobla usbu. Jadi yang artinya adalah sepekan yang lalu. Itu suatu istilah yang zauqnya lugah bahasa Arab adalah seperti itu. Qobla usbu, sepekan yang lalu. Man zahaba ma'aha, man zahaba ma'aha, karena sudah ma'ruf juga artinya seorang muslimah yang bersafar tentu harus ada mahramnya. Dengan siapa atau siapa yang pergi bersamanya? Jadi ada temannya gitu ya. Man zahaba ma'aha. Maka di sini gunakan fi'ilnya fi'il madi yang dhamirnya kembali kepada mudzakkar. Kan ya? Man zahaba ma'aha, mahramnya adalah yang dari kalangan laki-laki. Zahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Pergi bersamanya saudara kami yaitu Ibrahim. Ya, zahaba ma'aha, pergi bersamanya akhuna. Nah, akhuna di sini sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya. Ya, artinya zahaba akhuna ma'aha atau zahaba akhuna Ibrahimu ma'aha kan gitu ya. Telah pergi saudara kami Ibrahim bersama dia, bersama ibunya. Nah, masuk di sini bertanya tentang kabar. Kaifa halukunna? Ngomong-ngomong gitu kan ya. Bagaimana kabar kalian? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Kami juga sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Artinya apa? Kemarin kan sudah kita bahas fi ayyi, itu artinya apa? Yang mana? Di sekolah yang mana kalian? Di sekolah yang mana? Apa sekolah ibtidaiyah, apa sekolah mutawasito, apa sanawiyah kan gitu ceritanya ya. Atau mungkin jami'ah kan gitu kan. Nah, salah seorang mereka dari kalangan al-fatayat berkata, nahnu fil madrasatil mutawassitati. Berarti kami di sekolah mana nih? SMP, iya SMP. Mata ikhtibarukunna. Nah, ikhtibar itu artinya imtihan. Kapan? Tes kalian atau ujian kalian. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ya, ujian kami bulan depan, sebulan depan atau satu bulan lagi, setelah satu bulan. Azhabtunna ilal madrasatil yauma, apakah kalian sudah pergi? Nah, ini sini juga fi'il madi yang khitabnya kepada antunna. Apakah kalian sudah pergi ke sekolah hari ini? Naam, zahabna wa raja'na. Kami sudah pergi dan kami sudah pulang. Artinya sudah pulang pergi. Sudah sekolah ya dan bahkan sudah pulang. Alhamdulillah ya, ini percakapan masih dengan bahasa yang enteng gitu ya. Kalau di santri sini dihafalkan ini. Maksud tugas. Iya. Artinya mereka karena pembentukan itu mereka ingatnya lama sekali. Ada asarnya gitu. Masih ingat waktu ketika masih kelas 1, kelas pra itu ada apa namanya? Ada tugas menghafal itu sampai mereka kelas 4 itu masih ingat gitu. Ada faedahnya gitu. Itu karena apa? Memang masih bersih gitu ya. Beda kalau dengan kita ketika sekalinya dibebankan untuk menghafal, besok udah enggak berangkat lagi. Iya. Nah, jadi itu beda dosis, beda terapi kan gitu ya. Jadi ini ringan bahasanya ringan. Tadi ya beberapa istilah yang baru adalah qabla usbu, kemudian ikhtibar, kemudian juga tentang intinya adalah permainan domir. Ya, artinya butuh juga kita harus mengetahui bagaimana kalau misalkan sesama wanita itu bercakap-cakap. Nah, itu domir-domir yang digunakan, ima ana, ima nahnu, ima anti, ima ana, ima antuma, ima antunna. Ya kan gitu kan? Enggak mungkin sesama akhwat ada domir antum di situ, enggak mungkin. Salah kamar namanya. Jadi ima anti, ima ana, nahnu, antunna, ya gitu. Di sini kan ini apa namanya dipraktekkan gitu ya, atau mungkin ki, kemudian kunna ya, kemudian nahnu ya, kemudian ana. Baik, mudah-mudahan masih ingat. Nanti bisa kalau menjawab lihat-lihat lagi boleh. Kita masuk ke ini, masuk lagi ke tamarin, atau sekali lagi kita baca ya. Nampaknya cukuplah insyaallah. Ajib anil asilatil atiyah. Tamarinu, masuk ke latihan. Ajib anil asilatil atiyah. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini. Kembali dari sebelah kanan ya. Tadi yang terakhir na'am zahabna warajana siapa? Antum ya. Oh, enggak apa-apa lah. Bonus. Jadi, oh ya. Mau langsung jawab boleh. Tafadhol. Man antum. Apa tuh jawabannya? Baik, ya betul. Di sini pertanyaannya sesuai dengan cerita. Beda dengan waktu pelajaran yang keberapa? 14, itu pertanyaannya lepas. Man antum, kemudian ayna baitukum, man rabbukum gitu ya. Itu apa namanya, sedikit lepas lah gitu. Sedikit lepas. Walaupun bisa saja dikait-kaitkan ya. Walaupun bisa dikait-kaitkan. Nah, tetapi di sini kita pakai saja dengan di wacana. Man antunna, nahnu banatu Syekh Abbas. Nah, itu jawabannya. Man antunna, nahnu banatu Syekh. Kami adalah anak-anak perempuannya Syekh Abbas. Pertanyaan nomor 2, tafadhol. Pertanyaan nomor itu nomor ini. Nomor 2 bukan rumah. Ibu-ibu. Ya, aina ummukunna? Aina ummukunna, jawabannya apa? Ya, di mana? Ibu kalian. Berarti jawabannya apa? Hiya fi riyad. Hiya ana fi riyad ya. Jawabannya di mana ibu kalian? Dia sekarang di Riyad. Ya, di Riyad. Nah, sekarang ini nomor 3 ini apa jawabannya? Nah, antum mau jawab apa kira-kira? Itu ini pelajaran 14 itu. Baituna fi syari'i amam al-mahkamah ya. Ya ngarang aja lah. Ya kalau misalkan di Riyad, misalkan sekitar Riyad. Riyad ibu kota ya. Enggak jauh-jauh dari situ, misalkan di mana? Baitun Nafi. Ya bisa lah, enggak apa-apa. Kalau kemarin yang Baitun apa namanya? Fi syari'i allazi amama al-mahkamah itu di latihan yang kedua ya, pelajaran sebelumnya. Iya. Di sini bisa jadi kita misalkan menjawab Baitun fil Madinah, misalkan gitu ya. Fil Madinah al-Munawwarah atau Baitun fi Jeddah. Atau fi Makkah labas ya. Atau baituna amam al-masjidi. Baituna amam al-masjidi. Iya. Nomor 4 tahi, silakan. Aina ahu itu? Ahu. Iya. Ahu kunna. Di mana saudara laki-laki kalian? Iya, fil. Oh, bukan hi harusnya, karena kalau aku itu laki-laki, jadi huwa. Kalau di kisah di sini, ahu hunna, maksudnya saudara mereka itu bersama ibunya ya, menemani ke Riyad kan gitu kan. Zahaba ma'aha akhuna Ibrahim. Nah, kira-kira gimana supaya enak jawabannya? Akhukunna atau akhuna ma ummi ya, ma ummi aja gitu ya. Ma ummi atau ma ummina gitu ya. Ma ummina karena ibu, karena saudara laki-lakinya itu sedang menemani bersama ibunya ke Riyad. Ya. Kan pertanyaannya man zahaba maha, bersama siapa dia pergi? Bersama atau man, siapa yang pergi bersamanya? Pergi bersamanya yakni ke Riyad kan gitu kan. Nah, yang menemani adalah saudara laki-lakinya namanya Ibrahim. Jadi aina akhukunna, akhuna jawabannya adalah ma'a ummina. Atau akhuna fir Riyad aja sudah gampang. Karena ibunya di Riyad juga bersama saudara laki-lakinya. Ibunya di Riyad. Berarti akhuna fir Riyad. Fir Riyad di Aydon. Di Riyad juga. Nomor 5. Jawabannya gimana kalau aina madrasatu kunna? Jawabannya kalau, nah ini pertanyaan antara yang ditanya dengan yang bertanya gitu, yang bertanya dan yang ditanya itu jangan diulang lagi ketika aina madro satu kunna gitu ya, aina madro satu kunna, aina madro satu kunna, maka jawabannya bukan madro satu kunna tapi madro satu na, madro satu na. Iya. Madrasatuna sekolah kami til madrasatil mutawa citoti. Iya. Sekolah kami di sekolah SMP gitu aja. Letaknya tidak disebutkan sih. Tapi sebutkan saja jenjangnya gitu ya. Madrasatuna fil madrasatil mutawa citoti. Sekolah kami di sekolah SMP gitu aja udah. Ya, kalau menyebutkan tempat ya bisa, misalkan madrasatuna misalkan fi Juddah atau fi Makkah ta. Aina madrasatukunna, madrasatuna fil madrasatil mutawassitati. Itu yang nomor 5. Nomor 6. Zahabna wa raja'na. Baik. Ahsanta, bagus. Adhabtunna ila al-madrasatil yawma? Naam. Zahabna wa raja'na. Iya, kami sudah pergi dan kami sudah pulang. Ahsan. Baik, alhamdulillah itu tamrin 1 kita lewati semua. Intinya untuk mengetes pemahaman ya. Dan tidak ditanyakan semuanya, paling tidak ini sebagai perwakilan. Apa yang dirasa untuk perlu ditanya. Tamrin 2 sekarang. Perintahnya adalah an-nisil mubtada'a mu'anaskan ya. Mu'anaskan mubtada. Mubtada yakni awal kalimat. Kalau mu'anaskan berarti keadaan semula adalah dalam keadaan laki-laki mudzakkar gitu ya. Tapi di sini disuruh untuk dimu'anaskan. Fikullin minal jumalil atiyati. Pada masing-masing dari kalimat-kalimat berikut. Kalimat-kalimat berikut itu mudzakkar semua. Dirubah menjadi mu'anas. Di sini pun kita perlu ahli. Perlu mampu. Kita harus mampu gitu ya. Merubah gitu. Merubah. Karena di dalam bahasa Arab itu. Penggunaan domir. Penggunaan awal kalimat itu tergantung dengan jenis kelaminnya. Kalau dalam Indonesia, dalam bahasa kita nggak ada masalah. Yang bicaranya laki-laki sama perempuan, kami ya kami, kamu gitu ya. Jadi tidak ada istilah perubahan kata ganti berpengaruh kepada kata kerja. Kalau kata kita, misalkan kita ngomong sama wanita, kalian makan bakso misalnya gitu ya, tadi siang. Ngomong kepada laki-laki juga sama kalimatnya. Kalian makan bakso tadi siang. Tidak ada perubahan. Tapi dalam bahasa Arab, itu fiil-fiilnya, apa-apa yang berkaitan dengannya, berubah. Gitu, berubah. awal kalimat berubah, khobarnya berubah, kata kerjanya berubah, kata gantinya berubah. Nah di sini kita harus bisa berubah dari laki-laki dikeperempuanin, dari perempuan dijadikan laki-laki. Itu harus bisa. Nah di sini nanti akan kita melatih bahwasanya beberapa perkara yang bisa dirubah, misalkan mubtada. Ketika mubtada dirubah menjadi mu'anas, nanti khobarnya berubah juga gitu. Ya. Tidak seperti bahasa Indonesia. Misalkan kalian, kita ngomong sama laki-laki, kalian pelajar yang baru, misalkan gitu ya. Kalian pelajar-pelajar yang baru. Kita ngomong sama orang-orang perempuan juga yang banyak juga sama, kalian adalah pelajar-pelajar yang baru. Dua-dua kalimat itu tidak ada perubahan, tapi kalau dalam bahasa Arab itu berubah kata-katanya. Nah, kita akan lihat di sini contohnya. Diberikan contoh ya. Misalun, contoh, a antum tullabun, apakah kalian para pelajar? Nah, di sini a yang pertama itu adalah huruf istifham ya. Huruf istifham, huruf untuk bertanya. Kemudian antum itu apa namanya? Katakanlah i'rabnya atau kedudukannya sebagai kalimat, sebagai mubtada di situ. Nah, antumnya itu sebagai mubtada awal kalimat. A antum tullab. Tullabunnya adalah khobar. Khobar atau beritanya. Nah, ketika diterapkan pada wanita itu tidak bisa dengan kalimatnya seperti ini juga, antum tullabun, diketawain, salahkan sama orang Arab atau dalam bahasa tata bahasanya menyalahi kaidah kan gitu ya. Ketika mubtadanya diganti, ketika untuk yang dhamirnya jamak bukan antum tapi apa? Antunna. Ya, maka berubah a antunna yang tadinya tullab tidak bisa diterapkan untuk wanita tapi talibatun. Nah, itu kita harus tahu tuh. Kita harus mampu merubah dari muzakkar ke muannas. Nah, coba sekarang yang nomor satu. Tadi sama mana? Antum ya. Nah, berarti tafadhol akhi nomor satu itu soalnya a antum mudarrisuna. Perubahannya jadi apa? Oh iya, antum ya. Antunna. Gimana nih? Soalnya a antum mudarrisuna. Iya. Iya, kurang bacanya kurang diartikan sedikit. Antunna mudarrisuna. Di sini udah jelas ya a antum nih perubahannya ya. A antunna gitu ya. Nah, mudarrisuna kalau untuk yang muannasnya, jawab muannasnya apa? Mudarrisatun. Nah ini. Yang dari mudarrisuna berubah jadi mudarrisatun. Ya gitu. Ini disesuaikan. Ketika mubtada-nya dimuannaskan, khobarnya harus ikut menjadi muannas. A antunna mudarrisatun, kan gitu ya. Nah, nomor dua. Soalnya adalah a antum atibba'u. Nah, maka menjadi apa? Nah, jamanya apa? Kalau misalkan mufradnya dulu. Kalau atibba mufradnya apa? Nah, atibba kan mufradnya tabib. Nah, gitu. Tabibun. Nah, ketika mufrad yang muannas tabibatun. Nah, ini yang dijamakkan. Jadi a antunna. Jawabannya? A antunna tabibatun. Ciri khas dari jamak muannats salim itu adalah panjang sebelum ta maftuhahnya itu. Ya, jadi dibacanya itu ini ciri khasnya di sini. Supaya jangan tertukar sama mufrad gitu. Kalau misalkan ini enggak dipanjangkan nanti jatuhnya kayak mufrad. Nah, mufradnya kan gitu. Mudarrisatun gitu ya. Kalau tidak dipanjangkan nanti jatuhnya kayak mufrad mudarrisatun gitu. Tapi kalau ada beda dua harokat bahasanya mudarrisatun, tabibatun. Nah itu sudah paham jamak muannats salim. Nomor tiga, a antum ikhwatu hamidin. Nah di sini kadangkala khobarnya itu berbentuk mudhof wa mudhofun ilaihi idhofah. Nah kalau misalkan mudhof wa mudhofun ilaihi ya berbentuk idhofah, yang dirubah yang mananya? Yang mudhof apa yang mudhof ilaihnya? Yang mudhofnya, betul. Nah, kalau yang mudhofun ilaihnya yang disandarkannya jangan dirubah. tetap. Jadi yang menjadi sorotan, yang menjadi inti dari apa namanya pembahasan itu, yang mudhofunnya itu. Nah, coba di mana? Gimana? Dirubahnya? Ah, begitu, masya Allah. Ahsanta. Antunna akhwatu, bukan ikhwatu. Kalau ikhwatu kan mudzakkar. Nah, dirubah menjadi mu'annas akhwatu. Tetapi jangan ditanwinkan ya, karena idhofah sih, hukum daripada idhofah itu kan mudhofnya tidak tanwin. Kemudian yang mudhof nilainya tanwin, atau kalau tidak, kalau menggunakan alif lam hanya kasroh saja kan gitu ya. Jadi antunna akhwatu. Nah, gitu. Perubahannya menjadi a'antunna, ini perubahannya ya, akhwatu. Nah itu akhwatu ini mu'annas ini hamidah. Tapi yang mudhof nilainya dia tidak berubah. Nah ini kadang khobar itu berbentuk idhofah. A'antunna akhwatu hamidin. Apakah kalian saudara-saudara perempuannya hamid? Nah itu maknanya. A'antunna akhwatu hamidin. Gimana? Oh ya, masalah ini tidak ada kaitannya dengan ikhwah ya. Kalau ikhwah itu harus ingat. Jadi harus kembali gini. Kalau akhun ini zamannya ikhwatun. Nah, ini sendiri atau ikhwan. Nah, ikhwanun. Nah, atau ikhwanun. Panjang memang tapi isinya nun. Kalau ukhtun ini kronologinya gitu ya, ukhtun. Nah, ini jamaknya akhwat saja, akhwat. Teman-teman kan. Jadi bukan berubah jadi tamaftuhala di sini, tidak. Beda ini, beda. Ini satu-satu. Ini kan muzakkar, kalau itu mu'annas. Enggak ada kaitannya. Jadi ini masing-masing. Itu masing-masing. Berikutnya nomor 4, tafadhol. Masya Allah, tamam ya ini. Sempurna, bagus sekali. Antunna muslimatun. Nomor 5. Iya, itu soalnya. Antum a'mamu mahmudin. Ketika dirubah jadi mu'annas, jadi gimana? Iya, masya Allah, bagus sekali. Tinggal jadi dari kaitannya dengan masalah nahu, itu ammatnya jangan ditanwinkan. Karena a'mamu mahmudin itu kan mudhof wa mudhof ilaih. Maka yang namanya mudhof wa mudhof ilaih, mudhofnya selalu jangan tanwin, selalu itu. Juga ketika tadi antum berubah menjadi mu'annas, itu jangan ammatun. Mungkin Anda salah dengar ya, Afan, barangkali Anda salah dengar, tapi kita tegaskan lagi, itu ammatu gitu. Ammatu. Mimnya ditasdid. Ya, mimnya ditasdid. Ammat. Nah, jadi antunna ammat ya. Ammatu mahmud. Nah, ini ammat. Apakah kalian bibinya Mahmud? Nah, bibi dari Pak, dari pihak ayah. Dari pihak bapak. A'antunna ammatu mahmudin. Ya, betul, masya Allah. Jadi yang ana maksud, ketika kita mengucapkan idhofah, selalu nih yang namanya mudhof, jangan tanwin, itu aja. Adapun yang mudhof nilainya, bisa tanwin, bisa tidak tanwin, kalau ada alislamnya, yang gitu ya. Hanya dua macam. Tapi yang mudhofnya gak boleh tanwin. Itu aja udah, itu sih. Itu sudah patokan. Kalau di sini kan soal awalnya, apakah kalian paman-pamannya Mahmud? Nah, amam itu adalah paman. Ketika dia mu'anaskan, amat. Nomor 6, gimana, Hi? Betul. Masya Allah, tamam. Mumtaz, bagus sekali. Antunna banatul mudiri. Antunna banatul mudiri. Terakhir, nomor 7. Aba itu jamak. Kalau misalkan antunna ummu itu bertabrakan karena antunnanya jamak, ummu mufrad. Berarti ummunya dijamakkan lagi gitu. Bukan ummu kunna. Kalau ummu kunna yang jamak kunnanya, antunnanya, tapi yang ibunya ummun jamaknya apa? Bu, itu ammun si Pak itu, paman. Lupa ya. Itu ada di halaman berapa yang namanya ummun jadi apa? Nah, jawabannya jadinya ummahat. Nah, ini jamaknya ummun ini ummahat. Ummahat. Ummahatu. Ummahatu tul tulab. Ya. Para santri kan pasti punya ibu-ibu kan ya? Enggak mungkin tulabnya itu. Jadi punya abah, punya ummahat, ummahat. Jadi ibu-ibunya para pelajar. Antunna ummahatu tulab. Antunna ummahatut tullabi. Bukan ummu, ummu tullab salah, tapi ummahat. Iya, begitu begitu. Iya, kita baca bersama supaya ini karena butuh fokus ya, apa namanya? Konsentrasi begitu. Kita baca dari atas ya. A'anta a'antum tullabun. A'antum tullabun. A'antunna talibatun. A'antunna talibatun. A'antum mudarrisuna. A'antum mudarrisuna. A'antunna mudarrisatun. A'antunna mudarrisatun. A'antum atibba'u. A'antum atibba'u. A'antunna tabibatun. A'antum ikhwatu hamidin. A'antum ikhwatu hamidin. A'antunna akhawatu hamidin. A'antunna akhawatu hamidin. Ya. A'antum muslimuna. A'antum muslimuna. A'antunna muslimatun. A'antunna muslimatun. Ya. A'antum a'mamu mahmudin. A'antum a'mamu mahmudin. A'antunna ammatu mahmudin. Ya. A'antum abna'ul mudiri. A'antum abna'ul mudiri. A'antunna banatul mudiri. A'antunna banatul mudiri. Ya. A'antum aba'ut tullabi. A'antum aba'ut tullabi. A'antunna ummahatut tullabi. A'antunna ummahatut tullabi. Iya, masyaallah ya. Nah, itu apa namanya perubahan-perubahan dan itu harus bisa gitu ya, dari mudzakkar ke muannas atau dari muannas ke mudzakkarkan. Nah, di sini di latihan yang kedua ini kita apa namanya mempelajari itu. Baik. Tadi sama mana tadi antum abautulab dari antum ya. Nah, coba ya misalkan sedikit saja ini sih contoh dari kita misalkan. Kalau misalkan yang dari muannas ya, dari muannas ke muzakkarin, kebalikannya. Kalau tadi muzakkar ke muannas, sekarang kita coba yang muannas ke muzakkarin, bisa enggak kira-kira? Coba aja. Iya. Iya. Polanya seperti ini masih sama, ya. Polanya masih ini masih sama dengan yang di sini. Misalkan gini, kita katakan misalnya a'antunna misalnya mu'minatun. Nah. Mu'minuna kan gitu ya. Iya. Kan kita muannas, kemudzakkarkan ke jadikan laki-laki. Soalnya kayak tadi kan adalah antunna mu'minatun, maka menjadi antum mu'minuna. Iya, antum mu'minuna. Ya, misalkan lagi misalnya adalah antum misalnya antunna mudarrisatun. Gimana? Antum mudarrisuna. Mudarrisuna. Antum mudarrisuna. Iya. Antum mudarrisuna. Iya. Antum mudarrisuna. Nah, ini bisa kaitannya dengan di pelajaran yang sebelumnya. Ketika jamak-jamak itu. Di pelajaran. Berapa tuh? 13. Nah, ya. 13 itu ada kaitannya. Sekarang misalnya antum masih masih nulis. Kalau ditanya sambil nulis nanti enggak bisa jawab. Tanya misalkan a antunna nisaun. Antum. Iya. Apa coba? Oh, agak susah mungkin ya, agak susah. Gini aja. Lupa ya, mungkin lupa ya. Lupa. Gini aja. Yang mudah-mudah saja. Dalam misalkan a antunna muslimatun. Iya, muslimuna. Iya, betul. Antum muslimuna. Antum lagi misalnya. Antunna talibatun. Antum tullabun. Ya. Kemudian antum misalnya. Antunna banatun. Antum. Iya, banat. Banat jadi apa ya? Dari banat jadi apa ke laki-laki ya? Gitu kan? Iya. Kalau yang muslimuna, muminun, muslimat, jadi muslimun gampang. Ya. Kalau yang dari antunna banatun, ketika banat jadi banin gimana? Banin itu tadi. Iya. Cuman bukan, ya banin bisa. Atau apa ya? Antum abna'u. Iya, antum abna'u. Nah, tadi juga mungkin agak, sulit menjawabnya ketika antunna nisa. Ah, itu artinya jawabnya apa? Antum rijalun. Iya, jauh ya. Jauh kan gitu. Labas ya sudah. Dikit-dikit ya, dikit-dikit nah. Ya. Memang kalau dengan kita ngomong itu jawabnya lebih susah daripada kalau melihat dalam tulisan. Dalam tulisan itu lebih siap. Jawabannya apa ya kan gitu kan. Tapi kalau ngomong itu ya tadi kesiapannya masih perlu banyak latihan ya. Baik. Masuk ke tamrin 3 sedikit lagi ya, insyaallah. Masuk kita ke tamrin 3, hawil. Nah, di sini jadi kalau yang memang agak susah itu merubah. Jadi muanaskan atau dirubah. Nah, di sini juga masih merubah, tetapi yang dirubah adalah domir. Hawilid domiro. Rubah domir, kata ganti. Fikullin minal jumalil atiyati. Pada masing-masing dari kalimat-kalimat berikut. Ya, jadi sekarang domirnya. Kama huwa muwaddohun fil misal. Fil misali. Sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam contoh. Kalau tadi itu mubtada, merubah mubtada. Sekarang merubah domir. Merubah domir lebih mudah insyaAllah. Ya, merubah domir lebih mudah. Kita baca contohnya. Di situ misalun aina baitukunna ya ikhwanu. Aina baitukum maksudnya? Aina baitukum ya ikhwanu. Merubah domir kum menjadi aina baitukunna ya akhwatu. Jadi ketika domirnya dirubah, yang dipanggilnya jangan sama ya, karena wanita kan gitu kan. Yang tadinya ikhwan jadi akhwat. Nah. Baik, antum ahi langsung nomor satu langsung dijawab boleh atau langsung baca soalnya dan dijawab. Iya betul gitu ya, jadi aina ahukunna ya akhwatu. Jadi dari ahukum jadi ahukunna gitu ya. Nomor dua gimana? Sebentar tadi kenapa taknya dibaca dengan kasroh? Tidak ada yang menjawabkan kasroh, jadi tetap doma. Aina madrosa tukun, tukum ya. Tadi kedengarannya madrosati, jadi karena salah dengar. Tapi sekali lagi aina madrosa tukum ya ikhwanu. Perubahannya menjadi perempuan gimana? Ya akhwatu. Ya akhwatu. Ya. Aina madrasatu kunna ya akhwatu. Ya. Tasdid. Yang tasdid yang mana? Iya, yang kunnanya itu. Kalau kunna itu pasti tasdid. Nah. Ya, semuanya tasdid semuanya. Aina madrasatu kunna ya akhwatu. Nomor 3. Mata iktibarukum ya ikhwani. Mata iktibarukum ya akhwatu. Nah, begitu ya. Mata ikhtibarukunna ya akhwatu. Nah, gitu ya. Jadi ikhwan-ikhwan di sini jadi akhwat-akhwat semua gitu ya. Jadi akhwat semua karena kalau kum kalau kunna ya akhwat, kalau kum itu ikhwan. Nah, jadi merubah sama-sama jadi sama-sama dari banyak. Kum itu adalah antum, kalau kunna antunna. Ya, gitu ya. Begitu. Dari kum itu dari antum, kalau kunna menjadi dari asalnya adalah antunna. Nomor 4 silakan Ahi. itu mimnya harusnya dhammah ammu. Ammukum. Ya ikhwanu. Ain ahadha ammukum ya ikhwanu. Apakah ini paman kalian wahai saudara-saudara laki-laki? Nah, dimuanaskan. Ya akhwatu. Jadi kalau misalkan tidak ada ya-nya yang menunjukkan saya, akhwatu. Kecuali kalau akhwati, itu setelah ta-nya itu ada ya itu. Bedanya dibaca ti gitu ya. Jadi gini. Ketika kita membaca akhwati itu harus ada ininya, harus ada ya-nya. Kalau enggak ada ya-nya enggak boleh gitu. Nah, kalau anda mau jawab akhwati, ini tulisannya begini. Akhwati. Baru di sini banyak akhwati. Tapi kalau enggak ada itu akhwatu aja gitu, ya. Enggak boleh akhwati. Enggak ada ya-nya. Akhwatu ya akhwatu. Nah, tadi juga ada sedikit kesalahan yaitu mimnya jangan dibaca fathah. Ammukunna tadi ya. Ahadza ammukunna ya akhwatu. Ya. Jadi ahadza ammukunna ya akhwatu. Apakah ini paman kalian wahai akhwat? Wahai saudara-saudara atau wahai saudara-saudari? Saudari-saudari gitu ya. Nomor 5 gimana, Hi? Ikhwanu. Iya betul. Abaitukunna qaribun ya akhwatu. Apakah rumah kalian dekat wahai saudari-saudari? Nah gitu ya. Betul. Nomor 6 gimana? Fi ayyi shahrin ihtimalukum ya ikhwanu? Fi ayyi shahrin ihtimalukunna ya akhwatu? Wah, gus. Iya betul. Nah, seperti demikian ya. Terakhir kali kita baca bersama tamrin 3 ini untuk semakin atau untuk mempertegas kembali apa yang kita pelajari. Masih banyak tamrin-tamrinnya ya, 5, 6, 7 baru nanti masuk ke pelajaran yang baru ya, 4 juga belum kita baca terakhir kalinya, yaitu bersama-sama ya. Maknanya bisa dipahami ya, maknanya. Kalau maknanya sih sudah bisa dipahami, hanya melancarkan. Baik. Kita baca dari misalnya. Aina baitukum ya ikhwanu? Aina baitukum ya ikhwanu? Aina baitukunna ya akhawatu? Aina baitukunna ya akhawatu? Iya. Aina akhukum ya ikhwanu? Iya. Aina akhukunna ya akhawatu? Aina akhukunna ya akhawatu? Baik. Aina madrasatukum ya ikhwanu? Aina madrasatukum ya ikhwanu? Aina madrasatukunna ya akhawatu? Aina madrasatukunna ya akhawatu? Mata ikhtibarukum ya ikhwanu? Mata ikhtibarukunna ya akhwatu? Mata ikhtibarukunna ya akhwatu? Ya akhwat ya. apa namanya kalau ikhwan i, kalau akhwat a gitu ya. Baik, nomor 4. Ahadza ammukum ya ikhwanu? Ahadza ammukum ya ikhwanu? Ahadza ammukunna ya akhwatu? Abaitukum qaribun ya ikhwanu? Abaitukum qaribun ya ikhwanu? Iya. Abaitukunna qaribun ya akhwatu? Abaitukum Fi ayyi syahrin ikhtibarukum ya ikhwanu? Fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhawatu? Fi ayyi syahrin ikhtibarukunna ya akhwatu? Iya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini berfaedah. Yang penting dawamnya ya. Masalahnya kalau bahasa itu tidak sering berlatih, memang nanti walaupun sudah lama mempelajari, terasa ini kok kayak baru, kayak baru. Artinya asar atau maksudnya pendalamannya atau penjiwanya itu berbeda kalau yang dawam, dalam artian terus menerus gitu ya. Ini nanti akan semakin mempermudah tentunya mempelajarinya ya. Baik. Insyaallah kita cukupkan dulu pertemuan malam hari ini pada pelajaran yang ke-15. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah pada pertemuan mendatang. Insyaallah di tamrin yang berikutnya, tamrin 4, tamrin 5, tamrin 6 ya. Dan jangan kaget kalau misalkan latihannya lepas dari buku kan gitu ya. Kayak misalkan contoh aja di sini kita terapkan bisa yang ringan-ringan ya. Misalkan coba dirubah menjadi kayak tadi sama. Misalkan aina baitukum ya ikhwanu. Jadi aina baitukunna ya akhwatu. Pertanyaan yang ringan misalnya kaifa halukum ya ikhwanu. Bagaimana jadinya? Kaifa halukunna ya akhwatu kan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian aina ummukum ya ikhwanu. Jadi apa? Aina ummukunna ya akhwatu. Kemudian misalkan afirriyadi ummukum ya ikhwanu, afirriyadi ummukunna ya akhwatu. Nah itu sebenarnya yang pendek-pendek itu bisa diterapkan ya, bisa diterapkan dalam prakteknya seperti itu ya. Nah, jadi supaya tidak grogi dan sebagainya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita terus saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.